Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan kitab yang kelima, kitab Al-Ghusl. Di bab yang keenam beliau memberikan terjemah kitab dengan kitab Al-Hayd, kitab yang berkaitan dengan hukum haid. Dan haid tentunya perkara yang ma'ruf, darah yang keluar dari rahim wanita, dan sebabnya biasanya dikatakan tidak dibuahi. Yang disebutkan oleh Al-Hafiz tentang al-haid, kejadian dan dimat'ah min mawdi'in makhsus fi awqatin ma'lumah, menariknya darah seorang wanita dari tempat yang khusus, darah keluar dari rahim fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang tertentu, dan biasanya keluarnya di setiap bulannya, kebanyakan keluarnya teratur. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-hayd, dan beliau awali dengan penyebutan ayat di surah Al-Baqarah. Kata beliau, wa qawlillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa'a fil mahyid wa la taqrabuhun hatta yathhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat yang ke-122 dari surah Al-Baqarah berkaitan dengan hukum wanita yang sedang haid, dan sudah kita ketahui bersama di pembahasan di Sahih bahwasanya orang-orang Yahud jika mereka mendapatkan istri mereka sedang haid, maka mereka tidak membiarkan istrinya tinggal di rumahnya, tidak makan, minum, dan juga duduk-duduk dan tidur bersama istri yang sedang haid. Dan ini pun disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dan hal tersebut diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Semua yang dimakan Yahud itu diselisihinya. Boleh bagi seorang suami yang memiliki istri sedang haid makan bersama, tidur bersama, dan semua perkara diperbolehkan sebagaimana dalam keadaan suci, illa nikah, kecuali nikah, maka tidak diperbolehkan. Dan sudah kita lalui juga tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ketika seorang ingin berhubungan dengan istri yang sedang haid, memerintahkan istrinya untuk memakai ijab, kemudian berhubungan dari balik ijab tersebut. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa is'alunaka 'anil mahyid, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang hukum haid. Maka qul huwa adza, katakan wahai Rasul, haid adalah adza. Al-Hafidh menukil kalam Al-Tibi, kata beliau, sumiyal haid adza linatanihi wa qadarihi wa najasatihi. Haid dinamakan adza, perkara yang makruh, dikarenakan nasannya, itu baunya yang tidak sedap, dan qadar dikarenakan kotornya, wa najasati, dan dikarenakan darah haid adalah najis. Bil ijma, darah haid itu najis. Apa hukumnya? Fatazilun nisa fil mahid, maka tinggalkanlah kalian wanita, istri-istri kalian fil mahid, tatkala sedang haid. Tidak boleh berhubungan langsung, al-farj bil farj, tatkala haid. Fatazilun nisa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathhur, dan janganlah mendekati mereka, wanita yang haid, hatta yathhur, sampai mereka suci dari haidnya. Itu tidak boleh berhubungan al-farj bil-farj sampai suci. Faidah tataharna, seandainya sudah suci dan tataharna, iktasarna, dan sudah mandi janabah rahidnya, fa'atuhunna min haitu amalakumullah, maka datangilah istri-istri kalian sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Ayat al-Qubul dunia dubur, inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin, sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ini ayat yang ke-22 dari surat Al-Baqarah, dan ayat ini telah jelas hukum wanita yang sedang haid, tidak boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Sampai kapan? Sampai suci dari haidnya, selesai dari haidnya, dan juga faida tataharna. Tataharna ditafsirkan para ulama ijtasalna, kita sudah mandi dari janabah dikarenakan haidnya tersebut. Fatuhunna min haidu amalakumullah. Kemudian dalam bab yang pertama, yang juga semakna dengannya bab yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala belum berikan judul dalam bab Kaifa Kana Badul Haid, bagaimana awal mula terjadinya haid, kapan mulai terjadinya haid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Dan Nabi SAW bersabda, dan akan beliau sebutkan hadisnya dengan sanadnya pada bab yang kedua tentang haid. Kata Nabi SAW, hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam, haid merupakan perkara yang telah Allah tetapkan atas banati Adam, anak-anak perempuan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, wanita dari banat Adam alaihi salatu wasalam ditetapkan atas mereka haid. Maknanya bahwasanya haid sudah ada sejak awal diciptakannya wanita. Wa qala ba'dhum, min sebagian mengatakan, karena awal ma'usil haid ala Bani Israel, pertama kali Allah jadikan haid itu pada wanita-wanita Bani Israel. Jadi bukan dari sejak banat Adam alaihi salatu wasalam, tapi dari Bani Israel. Bani Israel, ini sudah kita ketahui, Israel adalah Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam. Jadi Bani Israel berarti wanita-wanita keturunan Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam, tentunya mutakhirah. Dan Al-Hafidz wa ta'ala menyebutkan kisahnya bagaimana terjadi haid pada Bani Israel. Beliau menukil, kana rijal wa nisa fi Bani Israel yusalluna jami'an, fa kanat al-mar'atu tasharraf lirajul, fa alqallahu alayna al-haid wa manahunna al-masajid. Asal Ibn Mas'ud, yang disahihkan sanadnya, dikatakan Abdul Razak, kata beliau, dahulu orang-orang Bani Israel, laki-laki dan wanita, yusalluna jami'an, salat bersama-sama. Jadi biar mereka, tempat ibadah mereka. Takkan akil matah tetap syarab ni rajul, dan perempuan ketika datang ke tempat ibadahnya, dia ingin melihat laki-laki. Sebutkan terkadang seorang dari kalangan wanita mereka memiliki laki-laki yang dia cintai, maka sengaja terkadang sampai membuat alat dari kayu untuk meninggikan badannya untuk bisa melihat laki-laki yang dia cintai tersebut. Falakallahu alaihim al-haid, maka Allah Subhanahu jadikan atas mereka haid, wanita tersebut haid. Wa manahunna al-masajid, dan mereka sendiri barang dari masjid. Ini asal yang disebutkan. Akan tetapi kalau Imam Bukhari, wa hadithun Nabi SAW aksar, dan hadis Nabi SAW punya lebih kuat daripada apa yang dinukil. Nabi SAW mengatakan tentang haid, syai'un katabahullah ala banati Adam. Kata Nabi, haid adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah atas anak-anak perempuan Adam. Maknanya haid sudah ada sejak dahulu, sejak diciptakannya kaum wanita. Bukan sesuatu yang baru, yang baru terjadi pada wanita Bani Israel. Nah, ini pendapat yang sahih. Kita akan baca di bab yang kedua, kisah yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang merupakan sebab burud hadis tentang haid. Hada syai'un katabahullahu ala banati Adam. Kala babul amri binufasa idha nufisnya, bab perintah bagi wanita-wanita yang sedang dalam keadaan nifas. Nifas asalnya adalah maknanya wanita yang baru melahirkan. Darah yang keluar dari wanita yang melahirkan dikatakan darah nifas. Dan wanita yang sedang nifas itu hukumnya seperti wanita yang sedang haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh siam, tidak boleh berhubungan dengan suaminya sampai selesai dari nifasnya. Selama darah tersebut keluar, maka dia dalam hukum nifas. Dan pendapat jumhur ulama batasnya sampai 40 hari. Sehingga dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, kalau sudah lebih dari 40 dihukumi darah istihadhah. Dan istilah nifas tersebut selain diitlakan dan aslinya untuk wanita yang melahirkan, juga diitlakan pada haid. Wanita yang haid dikatakan juga nifas, dikatakan juga nifas. Kata beliau, perintah yang diperintahkan pada wanita-wanita yang sedang nifas. Qala haddatsana Ali ibn Abdullah al-Madini, qala haddats Sufyan ibn Uyainah, qala sami'tu Abdurrahman al-Qasim, qala sami'tu Qasim yaqul sami'tu Aisyah taqul kharajna la nara ila al-hajj falamma kunna bi Sarif hibtu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid wa ana abki. Qala ma laki ana fisti fa ana fisti. Qala qultu na'am. Qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Faqdi ma yaqdil hajj ghayra alla tatufi bil bayt. Qalat wa dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqar. Dari Qasim Ibn Muhammad bin Bakar, atau Qasim bin Bakar, Qasim bin Muhammad bin Bakar, beliau berkata, aku mendengar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ketika hajjatul wada kami keluar, itu dari Madinah, la nara ilal haji, kami tidak meniatkan kecuali untuk melakukan ibadah haji, hajjatul wada bersama Nabi SAW. Ketika kami tiba di daerah yang namanya Sari, hibtu, kata Aisyah, aku terkena haid. Datang bulannya. Fadakhal ala Rasulullah wa nabki. Fadakhal alaiya Rasulullah SAW wa nabki. Maka Nabi datang ke tempatku. Ketika Nabi datang, aku dalam keadaan nangis. Maka Nabi bertanya, malaki anufisti, ada apa dengan wahai Aisyah, engkau menangis? Apakah kamu haid? Qultu na'am. Maka menjawab iya. Maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, inna hada amrun katabahu Allah ala banati Adam. Ini merupakan perkara yang telah Allah tetapkan atas wanita-wanita dari keturunan Adam. Maknanya engkau tidak perlu bersedih, wahai Aisyah. Ini perkara yang Allah tetapkan atas kaum wanita. Kemudian kata Nabi berkata dengan bagaimana manasik hajinya, faqdi ma yaqdil haji. Dia akan segera if'ali ma yaf'alul haji. lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji. Semua kegiatan haji dilakukan. Ghair ala tawafi bil bait. Hanya saja jika datang untuk tawaf, engkau jangan tawaf di Ka'bah. Karena tawaf disyaratkan tahar, harus bersuci, harus dalam keadaan suci, baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian kata Aisyah, dan tatkala haji Nabi SAW menyembeli untuk istri-istrinya berupa bakar, berupa sapi. Dan sapi sudah kita lihat mencukupi untuk 7 orang. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Syahidnya di sini tentang masalah haid. Kata Nabi tentang haid adalah huwa amrun katabahu Allah ala banati Adam. Haid adalah perkara yang Allah tetapkan atas banati Adam, anak perempuan dari keturunan Adam. Menunjukkan bahwasanya haid ada sejak terciptanya manusia, terciptanya wanita, bukan perkara yang baru sebagaimana dinukil dari sebagian nukilan. Dan juga di hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya, bahwasanya kaum wanita ketika mengetahui bahwasanya haid merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia terima. Dia terima hal tersebut dengan penuh lapang dada dan penuh keridhaan. Sekalipun seperti kita ketahui bahwasanya dengan haid tersebut tentunya menyebabkan nuqsani diniha, menyebabkan lemahnya agama seorang wanita. Dikarenakan ketika seorang sedang haid, dia tidak sholat dan tidak pula bisa berpuasa. Tapi ini nuqsani diniha, ini dari kekurangan agamanya. Dan tetapi harus yakin, yakin-yakinnya, di balik apa yang Allah tetapkan pasti ada hikmah, hikmah yang baik untuknya. Kemudian juga kita bisa mengambil faedah yang lainnya tentang wanita yang haid. Wanita yang haid itu tidak menghalanginya untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Kalau dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji atau umrah sekalipun tanpa haid, maka berangkat dan melaksanakan semua amalan hajinya kalau haji. Dan kalau umrah tentunya amalannya hanya dua, yaitu tawaf dan as-sa'i. Dan sa'i tidak mungkin kecuali setelah tawaf, dan tawaf disyaratkan taharah. Nah, kalau seorang dalam haid ketika datang waktu haji atau umrah, dia berangkat kemudian bertalbiyah dari miqat dan terus bertalbiyah. Kemudian ketika sampai, maka dia menunggu masa sucinya. Ketika suci, maka kalau dia umrah baru melaksanakan tawaf, kemudian sa'i dan tahallul, dan selesai dari umrahnya. Sekali lagi, tidak menghalangi dia untuk berangkat umrah. Begitu pula untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika seorang ibadah haji dan datang waktu haidnya, maka tetap berangkat dan dia melakukan talbiyah, mulai ihram dengan talbiyah dan terus bertalbiyah. Dan seandainya ketika awal datang belum bisa melaksanakan tawaf dan juga wada sampai datang hari ke-8 hari tarwiyah, maka hari ke-8 dia berangkat ke Mina dan mabit di Mina, dan juga pada hari Arafahnya berangkat ke Arafah, dan juga setelahnya Muzdalifah dan juga ke Mina. Semuanya dilaksanakan sekalipun dalam keadaan haid, dalam keadaan haid. Yang tidak diperbolehkan ialah tidak mentawaf di bait sampai dia suci. Dan seandainya seorang wanita yang ingin melakukan haji atau umrah kemudian menggunakan hubub atau obat penunda haidnya, maka para ulama memperbolehkannya. Seandainya dikhawatirkan kalau tidak meminum obat penghenti haid, bisa tertinggal oleh rombongannya atau luput darinya ibadah haji atau umrahnya dikarenakan waktunya yang terbatas. Diperbolehkan sebut, tapi yang pertama tentunya lebih aula seandainya tidak dikhawatirkan perkara yang pertama tadi. Abu Ali. Abu Ali indak. Ali berfirman, kapan mulai terjadinya haid? Apakah pada mulainya sejak zaman wanita Bani Israel atau kapan? Abu Aisyah dibantu. Ceritanya banat Adam, wanita sejak diciptakan wanita sudah disatukan untuk mereka, atas mereka haid. Apa darinya Abu Aisyah? Bahwasanya haid sudah ada sejak sebelum zaman Bani Israel. Ya? Irfan Sultan, dengar suaranya? Belakang Abu Abdillah, apa darinya bahwasanya haid sudah ada sejak sebelum zaman Bani Israel. Nah, dari hadis Aisyah yang kita baca, Aisyah ketika haid dan sangat bersedih sekali karena sedang ihram untuk hajinya, dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, Nabi mengatakan, "Hada amrun katabahullahu ala banati Adam." Maksudnya haid adalah perkara yang telah Allah tetapkan terhadap banat Adam, wanita dari kalangan keturunan Adam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Mali Satu Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab At-Ta'dil. Rabbim menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an tentang Al-Hasan wal Husain, sayyida syabab ahli jannah. Al-Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua adalah pemimpin pemuda penduduk surga. Beliau menyebutkan sanad hadis Abi Thaliq radhiyallahu ta'ala an, kisah Abi Thaliq dan Ummi Thaliq. Dan beliau sebutkan dengan dua sanad, dan sanad yang kedua lafaznya lebih panjang dan lengkap. Qala al-Imam al-Bazzar rahimahullah ta'ala kama fi kashf al-Asrar, haddatsana Ali ibn Harb qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an al-Mukhtar ibn Fulful an Talaq ibn Habib an Abi Thaliq qala talabat minni Ummu Thaliq jamalan tahujju ali fa qultu qad ja'atuhu fi sabilillah. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت لو أعطيتها كان في سبيل الله وإن أمرة في رمضان تعدل حجة. قال الشيخ هذا حديث حسن من أجل محمد الفضيل لكن قد توبي فيرتقي للصحة والحمد لله. قال الدولبي في الكنى حدثنا إبراهيم يعقوب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي حفص بن قياس قال حدث المختار بن فلفل قال حدثني طلق بن حبيب البصري أن أبا طليق حدثهم أن امرأته أم طليق أتته فقالت له حضر الحج يا أبا طليق وكان له جمل وناقة يهج على الناقة ويغزو على الجمل فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه. Perhatikan dari kisah Abi Thaliq radhiyallahu ta'ala an, Abu Thaliq menceritakan bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya pernah mendatanginya, istri Abu Thaliq yaitu Ummu Thaliq, dan istrinya berkata kepada Abu Thaliq, "Habar al-hajju ya Abu Thaliq, wahai Abu Thaliq, wahai suamiku telah datang waktu melaksanakan ibadah haji." Itu hajjatul wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Thalib, dan pada saat itu aku memiliki jamal wa naqah, liku unta berupa jamal, unta jantan dan unta naqah, unta betina. Dan kedua unta yang beliau miliki tersebut yahuju ala naqah, kalau unta betina beliau gunakan untuk ibadah haji, wa yaghzu ala jamal. Adapun kalau unta jantannya beliau gunakan untuk berjihad, berperang fi sabilillah. Jadi Abu Thalib memiliki dua unta, unta jantan dan unta betina, dan keduanya digunakan untuk kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu untuk haji, yang satunya untuk jihad fi sabilillah. Maka ketika datang waktu haji, Ummu Thalib meminta kepada suaminya agar memberikan tunggangan berupa jamal, berupa unta jantan yang biasa digunakan untuk berjihad fi sabilillah. Tahuju alaih, Ummu Thalib meminta untuk digunakan tunggangan untuknya melaksanakan ibadah haji pada saat itu, hajjatul wada. Maka Abu Thalib ketika Ummu Thalib meminta jamalnya, beliau berkata, alam ta'lami anni habastu fi sabilillah. Wahai Ummu Thalib, tidakkah engkau tahu bahwasanya unta jantan tersebut, itu jamal tersebut, telah aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak kugunakan kecuali fi sabilillah, fi sabilillah. Maka Ummu Thalib berkata, innal hajja fi sabilillah. Wahai Abu Thalib, wahai suamiku, sungguhnya ibadah haji adalah fi sabilillah. Fa'atinihi yarhamukallah. Maka berikan jamal tersebut untuk aku tunggang melaksanakan ibadah haji, semoga Allah merahmatimu. Qala, maka Abu Thalib mengatakan, ma'uri dan ultiyak. Katanya, aku tidak ingin memberikan jamal tersebut untukmu. Jadi beliau mengira bahasanya fisabilillah itu berperang, berjihad fisabilillah saja. Katanya, tidak, aku akan berikan jamal tersebut, unta tersebut kepada wa Ummu Thalib. Qala, maka Ummu Thalib mengatakan, fa'atini naqatak wa hujj antara jamal. Kalau begitu berikan, katanya, naqahnya, unta betinamu. Nanti kamu yang menunggangi unta jantan. Berikan naqah untukku, untuk aku tunggangi, dan nanti kamu haji dengan jamal yang biasa engkau gunakan di berperang fi sabilillah. Qala, maka Abu Thalib mengatakan, usiruku biha ala nafsi. Karena aku tidak ingin mengedepankan dirimu atasku untuk mendarai naqah tersebut, unta betina tersebut yang akan aku gunakan untuk ibadah haji. Intinya Abu Thalib tidak mau memberikan tunggangan tersebut. Beliau punya dua tunggangan, tapi beliau jadikan satunya untuk jihad fisabilillah dan yang satunya untuk ibadah haji beliau. Kemudian Abu Thalib berkata, fa'atini min nafaqati. Kalau begitu berikan nafkah, berikan bekal untuk bisa haji, dengan nanti menyewa unta dari yang lainnya atau sejenisnya, bisa berangkat untuk ibadah haji. Qala, maka Abu Thalib marana indi fadun anni wa iyali ma akhruju bi wa ma unzila lakum. Kata Abu Thalib, aku tidak memiliki harta fadun anni wa iyali yang lebih dari kebutuhan untuk haji dan bekal keluargaku yang aku tinggalkan. Namanya kalau itu uang saya pas-pasan, cukup untuk bekal saya berangkat dan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Ma akhruju bi wa ma unzila lakum. Kalau berangkat denganmu, mananya tidak mencukupi untuk memberikan nafkah kebutuhan selama perjalanan harus berangkat. Qalat, maka Ummu Thalib mengatakan, innaka law ataitani akhlafakallah. Wahai suamiku, kalau engkau berikan kepadaku nafkah sehingga bisa haji, Allah akan menggantikan. Allah akan menggantikan untukmu apa yang telah engkau keluarkan dari hartamu sehingga aku bisa berangkat. Qala, tapi Abu Thalib tetap bersikeras bahwasanya tidak bisa tersebut. Falamma abaitu alaiha qalat, fa idza ataita ar-rasul sallam faqrihu minni salam wa akhbirhu billadhi qultu lak. Ketika Abu Thalib sudah putus asa, tidak bisa meminta atau membujuk suami untuk bisa berangkat, akhirnya Abu Thalib berkata, wahai suamiku, nanti jika engkau berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka sampaikan dariku salam untuk Rasulullah SAW dan beritahukan dengan apa yang aku katakan kepadamu. Permintaan Ummu Thalib kepada suaminya Abu Thalib. Qala, fa'ataitu Rasulullah SAW faqra'tuhu minha salam. Maka Abu Thalib menunaikan atau mengabulkan permintaan istrinya Abu Thalib. Ketika beliau datang kepada Nabi Sallam, berjumpa dengan Nabi Sallam, beliau menyampaikan salam dari istrinya dan mengkhabarkan tentang perkataan yang dikatakan oleh Abu Thalib. Maka Nabi Sallam ketika mendengar perkataan Abu Thalib, ketika meminta untanya untuk sahaji atau nafkah, Nabi mengatakan sadaqat Ummu Thalib. Dan ini syahidnya. Tazkiyah hudiyah Nabi untuk Ummu Thalib. Sadaqat Ummu Thalib. Benar katanya. Apa yang dikatakan oleh Ummu Thalib? Lau ataitah al-jamal kana fisabilillah. Kalau engkau berikan unta jantanmu yang kamu telah wakafkan fisabilillah, katanya, maka unta yang dia pakai adalah fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya dari masyarakat zakah itu diantaranya adalah fisabilillah, dan fisabilillah aslinya untuk al-mujahid, fisabilillah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi seandainya diberikan kepada seorang yang belum haji untuk melakukan ibadah haji, maka itu pun masuk fisabilillah. Dengan hadis ini Abu Thalib punya unta yang beliau wakafkan fisabilillah, kemudian kata Nabi lau ataitah al-jamal lakana fisabilillah, kana fisabilillah. Wala awtaitaha naqatak kanat wa kunta fisabilillah. Dan seandainya engkau berikan naqahmu, unta betinamu, dan kamu berhaji dengan unta jantanmu, maka dia dan kamu, wahai Abu Thalib, fisabilillah. Semuanya lah fisabilillah. Wala awtaitaha min nafaqatik akhlafakah Allah. Dan seandainya engkau berikan nafkah kepada Abu Thalib sehingga bisa berangkat, maka Allah akan menggantikan untukmu nafkah yang telah engkau keluarkan. Kemudian setelah itu Abu Thalib berkata, wa innaha tas'aluka ya Rasulullah ma ya'dil. Wahai Rasulullah, istriku bertanya tentang amalan yang sebanding dengan ibadah haji. Maknanya kalau ibadah haji bersama Nabi sudah luput waktunya, ia tidak bisa berangkat. Tidak ada kendaraan yang bisa beliau tunggangi. Sampai setelah berusaha meminta kepada suaminya. Tapi Ummu Thalib bertanya, amalan apa yang sebanding dengan haji yang telah luput darinya? Qala, maka dia menjawab, umratun fi Ramadan. Umrah di bulan Ramadan. Itu ta'dilul hajj. Seperti di hadis sebelumnya, wa inna umratan fi Ramadan ta'dilul hajj. Umrah di bulan Ramadan, pahalanya seperti ibadah haji. Wa qala Tabrani rahimahullah fil kadim, haddatsana Amr bin Abi Tahir ibn Sarah. Qala haddatsana Yusuf bin Adi, qala haddatsana Abdul Rahman bin Sulaiman, an al-Mukhtar al-Fulfulmi. Ini Habib Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dan di hadis ini kita bisa melihat bagaimana hubungan yang sangat baik dalam keluarga Abu Thalib dan Ummu Thalib. Lihat kalam-kalamnya. Kalam seorang istri kepada suami dan seorang suami kepada istri. Kalam ini sangat menggambarkan sekali tentang keadaan keluarganya. Dan ini teladan bagi kita. Suami istri ketika melakukan mukhatabah dalam berbicara satu dengan yang lainnya, hendaklah tetap menjaga adab-adab berbicara. Berbicara dengan pembicaraan yang baik dan halus. Seandainya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulli ibadi yaqulati hi ahsan, berkata dengan perkataan yang terbaik, maka istri kita, keluarga kita merupakan orang yang paling berhak dengan kebaikan tutur kata yang baik dari kita. Sekali lagi gambaran dari muhadatsah antara Abu Thalib dan Ummu Thalib sangat menggambarkan sekali bagaimana keadaan yang sangat baik dalam keluarga keduanya atau hidup berkeluarga keduanya. Dan juga di hadis ini kita pun bisa melihat bagaimana kesabaran Ummu Thalib dan bagaimana juga cara berpikir yang sangat tajam dari Ummu Thalib radhiyallahu taala anha. Beliau berusaha membujuk suaminya dan ketika tidak dikabulkan beliau tidak marah. Hanya berpesan kepada suaminya, jika engkau berjumpa dengan Rasulullah, tolong sampaikan apa yang telah aku sampaikan kepadamu. Kemudian beliau bertanya tentang amalan yang bisa menggantikan keutamaan haji yang luput dari beliau. Ini perkara yang sangat luar biasa dari Ummu Thalib radhiyallahu taala anha. Dan juga kita bisa mengetahui bahwasanya Allah mengatakan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan kalau luput dari kita suatu perkara dari perkara yang utama yang afdol dikarenakan kelemahan kita, maka Allah pun pasti memberikan kepada kita hal yang lebih baik atau yang serupa yang luput dari kita. Minimal pahala berupa niat yang soleh atau solehah itu kita dapatkan. Yang Allah mudahkan dengan yang setara dengan ibadah tersebut. Yang luput darinya ibadah haji bersama Nabi, kata Nabi, inna amratan fi Ramadan ta'dilu hajjah. Sebenarnya ta'dilu hajjah dan ma'i. Sebanding dengan pahala haji bersamaku. Jadi juga dorongan bagi kita, bagi yang hendak melakukan ibadah umrah, seandainya mampu untuk umrah ke Ramadan, maka umrah di bulan Ramadan itu didahulukan. Karena keutamanya sangat besar. Ta'dilu hajjatan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.